masuk, sikut angkat. Sikut angkat, tekuk lutut. Mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira, mari bernyanyi gembira bersama-sama. Siap? Jempol masuk, sikut angkat, tekuk lutut, kepala miring. Tekuk lutut, kepala miring, berkeliling.